Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Nabiina Muhammad arsalahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar rasuluhu abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali untuk sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi. Yang sekarang kita telah sampai pada surat Ali Imran ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonir rajim illal ladzina tabu min ba'di zalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang taubat sesudah kafir itu dan mengadakan perbaikan, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Suatu hal yang menarik bahwa Allah tetap membuka agama ini untuk siapa saja. Tentu saja ada pernyataan Nabi Muhammad SAW bagi semua muslim yang ada di muka bumi ini, dengan pernyataannya yang begitu dahsyat untuk kita renungi, kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pasti memiliki banyak salah. Bukan satu salah, dua salah, tiga salah, tapi khata, banyak sekali salah. Dan tidak ada cara untuk menyelesaikan kesalahan yang banyak itu kecuali bertaubat. Itu kalau dia manusia keturunan Adam. Tapi kalau dia bukan keturunan Adam, gak usah taubat pun gak apa-apa gitu. Keturunan ya. Setan. Karena bukan, gak masalah. Nah, itu pernyataan yang baik untuk kita renungi di ayat 89 ini, bahwa pintu taubat masih terbuka dan tidak pernah tertutup. Kalau kita sebagai seorang muslim. Kalau kita sebagai seorang kafir, sebagaimana yang dinyatakan pada ayat 86, di mana disebutkan Allah wa kaifa yahdillahu qauman kafaru, bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada orang yang telah kafir. Tapi kalau dia mau membuka dirinya sedikit saja untuk menyatakan keislaman dan bertobat menyesal, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Taubat itu tentunya dibarengi dengan amal soleh. Atau juga orang yang telah menzalimi dirinya, yang mendapatkan laknat sebagaimana yang disebutkan ayat 87, maka masih ada kesempatan selama masih hidup di muka bumi ini dan terus mengadakan perbaikan. Yang sudah digundulkan tadinya gunung-gunung, tanam kembali, reboisasi. Pelampung yang tadinya sudah diambil, kembalikan lagi. Semua yang telah dirusak dicoba diperbaiki sedemikian rupa sehingga apa? Sehingga Allah pun mengampuni. Karena apa? Karena sifat Allah yang paling dominan adalah kasihnya tiada tara, Rahim, Maha Penyayang. Sebagaimana yang dituliskan di dalam di pintu Lauhul Mahfuz ketika semua telah ditulis, inna rahmati sabaqat ghadabi, kasihku lebih mendominasi daripada murkaku. Ini mungkin sebagai pengantar dari kajian kita di ayat 89 ini. Dialog tentang taubat dan kasih Tuhan tentunya merupakan dialog yang sangat menarik. Maka kepada kedua narasumber kita, Ustadz Perdana dan Ustadz Anafi, kita persilahkan. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Zainal Arifin, bahwa taubat itu adalah merupakan satu kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk kembali menyadari akan kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuatnya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala masih akan tetap membukakan pintunya untuk menerima dan memaafkan segala kesalahan hambanya selagi hamba itu mau meminta maaf kepada Allah. Rasulullah SAW pernah menyatakan, innallaha yabsutu yadahu billaili liyatuba musiu nahari wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musiu laili. Allah akan tetap membukakan pintu maafnya, akan tetap menerima tobat seseorang pada malam hari terhadap kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat orang itu pada siang harinya. Dan Allah akan membukakan pintu taubatnya pada siang hari terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seseorang pada malam harinya. Jadi selamanya tetap ada kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya untuk bertaubat, untuk menyadari kesalahannya, dan itu akan tetap terbuka sampai dalam hadis lain dikatakan nyawa sudah sampai di tenggorokan. Sebagaimana yang terjadi pada kisah Fir'aun, pada saat mengap-mengap sudah hampir habis nafasnya, baru kemudian mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Akan tetapi tobat pada saat itu sudah tidak diterima karena ajal sudah berada di depan mata. Nah, di samping itu yang menarik adalah bahwa taubat ini diiringi dengan kata-kata aslahu. Jadi untuk menunjukkan bahwa pada saat seseorang bertaubat, dia benar-benar harus bertaubat. Dan kalau bisa mengiringi taubatnya itu dengan berbuat kebaikan. Kan terkadang ada orang yang bertaubat ini akan, tapi setelah itu ternyata bukan malah berbuat maslahat, malah makin melakukan perbuatan yang terlarang. Taubat aku ya Allah, besoknya mencuri. Taubat lagi, besok mencuri. Ini kan bukan merupakan satu usaha taubat yang benar. Dan kalau kita lihat lagi, ternyata kata-kata maslahat, sebagaimana yang sudah berkali-kali dijelaskan di dalam keterangan terdahulu, maslahat itu dua bentuknya. Dengan membiarkan sesuatu itu apa adanya, atau dengan lebih meningkatkan kemampuan sesuatu. Katakanlah sepeda. Sepeda itu bentuk maslahatnya, bentuk istilahnya adalah kalau kita biarkan orang lain naik sepeda itu sudah bagus itu. Tidak dipretel-preteli, tidak dicabuti kursinya, tidak dicabuti lampunya. Kalau kereta kita tengok sekarang ini, bagus-bagus dibeli 14 juta. Sampai nanti sudah di rumah, sudah dilepaskanlah lampu belakangnya supaya keren. Dilepaskanlah soknya itu supaya makin ini. Itu kan bukan suatu perbuatan maslahat. Diganti monosoknya. Membiarkan kereta itu dengan apa adanya, itu sudah maslahat. Kalau mau dikembangkan lagi, tambah lagi lampu supaya lebih terang, ya kan? Kemudian tambah remnya supaya lebih macet, jangan melanggar orang nanti. Ya, itu bentuk-bentuk kemaslahatan. Jadi tobat dan maslahat adalah ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan agar permohonan maaf seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya coba menambahi bahwasanya ketika seorang yang bertobat dan dia kembali kepada jalan yang benar, berarti dia telah mereposisi dirinya dan merekonstruksi berpikirnya. Artinya, ketika dia ingin bertobat, berarti ada pemikiran yang dalam pada dirinya untuk dekat kembali dengan kebaikan. Wa aslahu adalah tuntutan dari tobat itu sendiri. Ketika tobat memakna rujuk kembali kepada Allah, berarti aslahu adalah sebuah kemestian, karena mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap kesalahan yang terjadi pada masa lalu pasca taubat akan dapat menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan, kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Ya, ittaqillahi haitsuma kunta wattabi'is sayyi'ata alhasanata allati tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ikuti perbuatan yang baik, ikuti perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, agar dapat menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk tadi. Jadi kemahamurahan Allah, yang buruk itu tak dibiarkannya saja ketika kita sudah berbuat baik, dihapuskannya jejak-jejak kesalahan kita, dihapuskannya, sehingga pada saatnya waktu Allah memanggil kita sebagai orang-orang yang camat, calon mati, maka kita sudah bersih dan menghadap Allah dengan nafsul mutmainnah. Amin. Ini mungkin tambahan dari saya. Ya, menarik sekali. Jadi memang ada pernyataan taubat kemudian melakukan dosa, taubat lagi melakukan dosa lagi. Tapi sebenarnya menurut Islam, buatlah yang demikian. Tapi yang penting ketika Anda bertobat, niatkanlah bahwa taubat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang tidak mungkin ketika kita taubat besok kita sudah akan 100% sampai akhir hayat gak akan mungkin melakukan salah lagi. Pasti akan ada kesalahan lagi. Taubat lagi. Tapi ketika taubat, niatkanlah dengan penuh rasa penyesalan kita tidak mengulanginya lagi. Dan cara kedua bagaimana supaya tidak mengulangi kesalahan yang lama, itulah disebutkan wa aslahu tadi. Jadi ketika kita bertaubat tapi kawan tetap kawan lama, aku tidak mau mencuri, tapi juga kumpul dengan kawan-kawan mencuri. Masuk ke habitat. Sekali aja, terakhir kali. kembali lagi. Maka di sini disebutkan ketika tobat cari kawan baru. Maka di sini wa aslahu bisa juga bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Nah, itu salah satu cara. Kata Nabi kalau kita dekat dengan orang jual minyak wangi, enggak pun wangi-wangi kali karena enggak punya uang untuk belinya, tapi paling tidak tidaklah bau busuk gitu kan. Ad-dinu ala Al-dini khalilatihi. Al-insan al-dini khalilihi. Iya, jadi di sini disebutkan taubat bagaimana supaya tidak mengulangi kesalahan. Wa aslahu bisa juga dipahami bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Nah, itu dia. Jadi suatu hal yang mungkin bisa kita ini kan bertobat ini wa tubu ilallah. Taubat itu hanya semata-mata karena Allah. Terkadang kita menemukan umat Islam di Indonesia ini atau di dunia ini, kalau bisa kita generalkan, itu tobatnya bulan Ramadan banyak. Karena mungkin kondisi tidak enak budaya kita ini, kalau bulan Ramadan gak sholat terawih itu gak enak. Biarlah hari-hari pertama pergi sholat terawih sebagai wujud bahwa kita juga orang Islam gitu. Karena apa? Karena tidak enak. Kenapa dia tobat? Gak enak dilihat tetangga kok aku gak sholat terawih. Ini salah. Taubat itu harus diniatkan lillahi ta'ala wa tubu ilallah. Taubatan nasuha. Taubat bagaimana supaya tidak mengulangi. Kalaupun akhirnya mengulangi, taubat lagi. Lebih cepat Anda bertobat itu lebih baik. Seperti kita menyuci piring, hari ini makan langsung dicuci lebih baik. Daripada wajan setiap dimasak gak pernah dicuci, terakhir lebih tebal karatnya daripada wajannya itu sendiri. Udah payah menyucinya. Nah itu dia. Ini untuk sekedar tambahan, mungkin Ustaz Perdana atau Ustaz Anafi dapat menambahkan lagi. Ya. Fa innallaha ghafurur rahim, kata Allah menutup ayat ini, bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Rahmat. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan seberapa besar pun dosa seseorang itu Allah akan tetap bersifat ghafurur rahim. Iya. Ya. Wa rahmati sabaqat ghadabi. Bahwa rahmatku itu lebih mendahului daripada kemarahanku. Ya. Wa rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah di dalam Al-Qur'an. Rahmatku itu seluasnya melebihi segala sesuatu. Ya, ada sebuah kisah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pecah pertempuran sudah banyak yang terbunuh dari pasukan kafir Quraisy, ada seorang panglima pada saat itu melihat kondisi sudah terdesak, kemudian dia menemui panglima Islam, jenderal pimpinan perang Islam pada waktu itu, dan menyatakan katanya, apa yang akan kuperoleh kalau misalnya aku masuk ke dalam agamamu, masuk Islam? Kata panglima ini, Allah akan memaafkan seluruh kesalahanmu dan Allah akan memberikan tempat yang baik. Kemudian akhirnya dia memeluk agama Islam dan berperang, dan akhirnya terbunuh dalam peperangan itu. Ketika selesai peperangan, kaum muslimin mencari-cari siapa yang menjadi korban, dan mereka heran saat itu terdapatlah si Usairam tadi namanya. Usairam itu di situ. Mereka mengatakan, "Usairam, kenapa Anda di sini?" Kebetulan masih hidup waktu itu, sedang kondisinya sedang sekarat. Dia mengatakan, aku sudah memeluk agama Islam. Dan ini kemudian dilaporkan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini ada Usairam yang tadi ketika perang berkecamuk baru menyatakan keimanannya. Bagaimana ini? Dimandikan? Kata Rasulullah SAW, dia termasuk daripada ahli syurga. Jadi jelas dalam kisah ini bahwa pada saat seseorang mau bertobat kepada Allah, walaupun dos tidak sempat melakukan perintah Allah, tidak sempat melaksanakan salat dan sebagainya, tetap kalau dia bertobat karena Allah, ikhlas karena Allah, orang itu akan mendapatkan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi benar sekali memang bahwa sebesar apapun kesalahan kita, lau balagot zunubika ananas samai, kalaulah dosamu itu setinggi langit, kemudian datang kepadaku, aku pun akan mendatangi setinggi langit juga ampunan. Itu kata hadis kursi yang disebutkan. Dan di sisi lain disebutkan, lau atani bikurobil ardi khotoya, kalau kamu datang kepadaku dengan sebesar bola bumi kesalahan, summa lakitani la tusrika bi syai'an, kemudian kamu menghadapku dengan tidak mensyirikkanku dengan apapun, la ataitu habikurabiha maghfiratan, aku akan datang kepadamu dengan sebesar bumi bola juga ampunan, maghfiratan. Jadi di sini betapa dahsyatnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, setinggi langit sudah kesalahan kita ini. Misalnya, tapi dengan begitu rasa penyesalan, begitu dengan rasa berusaha ingin membuat terbaik di masa akan datang, Allah pun akan memberi ampunan dan maghfirahnya. Ini merupakan suatu hal yang dahsyat. Ini merupakan suatu hal yang mensugesti kita tidak harus menyatakan bahwa dengan disembelihnya anak Tuhan berarti dosa kita diselesaikan. Hanya dengan menyatakan penyesalan saja kita pun akan mendapatkan ampunan. Itu tentu lebih ringan, ya kan? Iyalah. Dengan harus menumbalkan anak manusia atas kesalahan yang tidak dilakukannya, itu kan suatu hal yang bukan kasih dalam logika yang normal. Dan suatu hal yang menarik juga kalau kita lihat tambahan lagi, wa aslahu, perbaikan itu saja tidak terjadi pada hal yang kasat mata. Sebagaimana kata Ustaz Pardana tadi, ada sepeda diperbaiki. Norma dan agama ini juga perlu diperbaiki. Tapi jangan atas nama memperbaiki agama keluarlah yang istilahkan dengan liberal. Merusak agama, niatnya baik tapi sebenarnya rusak. Perusak atau memang niatnya sudah tidak baik? Niatnya sudah tidak baik. Mudah-mudahan niatnya baik. Mudah-mudahan. Kalau niatnya baik, kembalilah kepada taubat karena Allah atau karena untuk yang lainnya. Perbaikan karena Allah atau untuk karena lainnya. Kalau diniatkan taubat karena Allah dan perbaikan untuk karena Allah, maka ikutilah jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan jalan sponsor atau jalan orang yang benar-benar memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya bukan perbaikan, bukan rekonstruksi, bukan membangun kembali Islam, tetapi menghancurkan kembali Islam yang sudah saatnya harus kita bangun. Itu tentu saja suatu hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik agama yang dialah sebenarnya satu-satunya menjamin kelestarian agama kita ini. Mungkin sedikit Ustaz Zainal, bahwa perintah untuk bertobat ini tidak hanya khusus kepada orang-orang yang melakukan kesalahan, akan tetapi kita semua harus bertobat kepada Allah, benar, harus sekali meminta ampunan Allah, karena memang ada kesalahan yang kita sadari dan kita tahu betul itu salah. Ada yang terkadang memang tidak kita sadari salah, memang kita lakukan, akan tetapi kita tidak mengetahui hal itu. Oleh karena itu, perintah bertobat itu tetaplah kepada kita semua tanpa memandang siapa dan bagaimana dia. Ya, suatu hal yang menarik juga Ustaz Pardana, enggak salah pun kita bertobat juga. Bertobat pun bagus. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, ya ayyuhal mu'minun istaghfiru rabbakum fa inni astaghfiru fil yaumi mi'ata marrah. Wahai umat Islam, bertobatlah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertobat dalam sehari 100 kali. Nabi itu maksum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Taubat ini disyariatkan tanpa melihat bahwa kita pernah bersalah atau tidak. Iya. Jadi kalau kita dalam sholat sebenarnya enggak cukup istighfar itu 3 kali. Iya. Sebanyak-banyaknya beristighfar. Jadi kalau menurut saya, ajakan Nabi tadi adalah menunjukkan ketinggian akhlak dan budi pekerti. Iya. Jadi bukan bertobat karena dosa lagi, tetapi bertobat mengagungkan asma dan menyatakan diri ini adalah dhaif. Iya, benar sekali. Jadi kalau orang yang bersalah tobatnya mengampunkan dosa, kalau orang yang abid, orang yang tidak bersalah tobatnya mengagungkan kebesaran Allah dan mengangkatkan derajatnya tinggi di hadapan Allah. Iya, benar sekali. Memang apa yang kita kaji lewat taubat dan bagaimana berusaha untuk memperbaiki diri, ataupun kalau memang kita tidak salah tapi juga tetap bertobat, itu merupakan pembelajaran. Orang yang minta maaf pertama kali itu bukanlah yang hina. Terkadang, aduh, iya aku kan gak salah, kalau dia datang kepadaku, ku beri dia maaf, tapi kalau aku memulainya, sorry dong katanya, kan gitu ya kan. Itu suatu hal yang salah. Karena apa? Karena kita nyatakan tadi, Nabi Muhammad tidak bersalah, atau salahnya tidak sebanyak kita, atau terkenal lagi Nabi Muhammad itu seorang yang maksum, tapi juga istighfarnya sehari 100 kali. Tentu saja ini pembelajaran bagi kita untuk mau memberi maaf antar sesama, karena pernyataan yang tadi disampaikan oleh Ustadz Perdana suatu hal yang menarik dan menutup pengkajian kita, irhamu mamfil ardi yarhamukum mamfis sama. Mungkin salah satu cara untuk bertobat dengan saling memberi kasih, saling memaafkan terhadap penduduk bumi, niscaya kita pun akan mendapatkan kasih dan maaf dari penduduk yang ada di langit. Saya Zainal Arifin, bersama saya Ustadz Hanafi dan Ustadz Perdana, mengucapkan terima kasih banyak atas pendengaran dan atensinya. Dan kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar, Ikatan Alumni Universitas Al-Azhar Mesir yang berada di Sumatera Utara, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.